Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah. Wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamu alaih. Wa ala alihi wa ashabih. Wa man sara ala nahjihi wa stanna bisunnatih ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Azza wa Jalla. Di kesempatan sore hari ini, kembali kita akan membaca buku Al-Wabilus Sayyib, karya Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Dan pada penjelasan yang nanti akan kita baca, Ibnul Qayyim akan membahas tentang sholat yang dikerjakan oleh hamba, di mana sholat ini bisa berfungsi untuk memberikan kafarah, menjadi kafarah bagi dosa yang dilakukan oleh seseorang. Dan ketika dia bisa menjadi kafarah, maka sholat itu bermanfaat bagi pelakunya. Dan itulah makna firman Allah Ta'ala, Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar, wala dhikrullahi akbar. Sesungguhnya sholat itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, wala dhikrullahi akbar, dan merupakan dhikrullah yang paling agung. Kita akan baca penjelasan yang disampaikan oleh Ibnul Qayyim. Dalam Al-Wabilus Sayyib, beliau rahimahullahu ta'ala menyampaikan, فَإِنَّ الصَّلَاةَ إِنَّمَا تُكَفِّرُ السَّيِّئَاتِ مَنْ أَدَّى حَقَّهَا. Sesungguhnya salat yang dikerjakan oleh seorang hamba, dia bisa menjadi kafarah apabila dikerjakan oleh orang yang adda haqqaha, yang menunaikan haknya. Innama tukaffiru sayyiati man adda haqqaha. Dia bisa menjadi kafarah untuk perbuatan dosa bagi orang yang menunaikan sholat dan menunaikan haknya. Wa akmala khusyu'aha, menyempurnakan khusyuknya. Wa waqafa baina yadayillahi ta'ala biqalbihi wa qalibihi. Dan dia menghadap Allah Ta'ala dengan hati dan seluruh raganya, jiwa dan raganya. Qalib artinya relung, ya. Dia menghadap kepada Allah dengan relung hatinya. Fahadha idhan sarafa minha wajada khifatan fi nafsi. Ketika dia selesai sholat, wajada khifatan fi nafsi, terasa ada sesuatu yang ringan dalam dirinya. Karena dia telah menunaikan apa yang menjadi kewajiban sebagai seorang hamba. Dan ketika orang itu sudah menunaikan tugasnya, maka akan terasa ada sesuatu yang ringan. Plong rasanya. Wa hassa bi athqalin qad wudi'at anhu. Dia merasakan seperti ada beban berat yang sudah dilepaskan darinya. Dan itulah perasaan ketika orang itu bebas dari konsentrasi. Ya. Jadi, ketika orang itu lepas dari konsentrasi, ketika seorang hamba itu lepas konsentrasi, yang terasa apa? Plong, gitu ya? Terasa plong. Kita bisa menjumpai suasana seperti ini pada saat kita fokus mengerjakan soal ujian. Begitu siswa atau mahasiswa sedang ujian, semuanya tenang, diam, fokus dengan ujian yang dia kerjakan. Di saat dia sedang fokus, kemudian dia kerjakan soal dengan tenang dan fokus. Begitu selesai, dan kita sudah menyelesaikan semuanya, selesai sampai soal yang terakhir, selesai terjawab semuanya. Plong rasanya, plong gitu ya. Apalagi kalau waktunya bertepatan dengan kita selesai. Tet, itu soal terakhir kita jawab. Ah, tumpuk, kumpulkan. Sudah, selesai. Rasanya plong. Itulah situasi ketika orang melepas konsentrasi. Kata Ibnul Qayyim rahimahullah, perasaan yang sama juga dialami oleh orang yang melaksanakan sholat. Pada saat dia melaksanakan sholat, dia fokus dengan sholatnya. waqafa baina yadayillah biqalbihi. Dia menghadap Allah Ta'ala dengan hatinya. Begitu selesai, ahassa biathqalin qad wudi'at anhu. Dia merasa seperti ada beban yang sudah lepas darinya. Fawajada nasyatan warahatan warauha. Maka dia pun badannya semakin tenang, semakin lega, semakin semangat untuk melakukan aktivitas berikutnya. Baik. Ini pengaruh ketika orang selesai sholat yang khusyuk. Tapi kalau sholat seorang hamba itu tidak khusyuk, nggak fokus, ya, suasana seperti ini nggak dijumpai. Maka bapak ibu bisa coba ya. Anda ketika sholat, tekad sebelum sholat. Saya akan berusaha untuk sekhusyuk mungkin, sebisa mungkin. Sehingga saat mulai sholat, mungkin ini bisa dilakukan saat sholat sunnah. Takbiratul ihram, Allahu Akbar. Kita sudah merenungkan takbiratul ihram yang benar, baik gerakan maupun bacaan dan renungan dari keduanya. Allahu Akbar. Lalu kita membaca doa iftitah. Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya. Sambil merenungkan dosa kita. Ya Allah, jauhkanlah diriku dan dosaku sebagaimana kau jauhkan antara timur dan barat. Allahumma naqqini minal khataya kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas. Ya Allah, bersihkanlah diriku dari dosa-dosa sebagaimana kau bersihkan kain yang putih dari kotoran. Sehingga kelihatan cemerlang, kelihatan sangat putih. Karena ada kotoran sedikit pun langsung dihilangkan, kelihatan. Allahumma ghsilni min khatayaya bil ma'i wath-thalji wal barad. Ya Allah, cucilah aku dari dosa-dosaku yang itu panas dengan menggunakan air salju agar jadi dingin hati ini. Dan itu semuanya kita lakukan dengan sangat fokus. Dan orang kalau sudah bertekad dari awal, ya, salah satu di antara pengaruhnya adalah pada saat dia melakukan amal akan terasa, ya, akan terasa lebih serius. Tapi kalau tidak ada tekad dari awal, ya, sholatnya ya biasa-biasa saja sebagaimana sholat pada umumnya. Nah, hatta yatamanna, sehingga dia pun berharap, ya, annahu lam yakun kharaja minha, annahu lam yakun kharaja minha. Dia berharap dia di posisi tidak selesai sholat. Dia di posisi masih mengerjakan sholat. Li'annaha qurratu ainihi. Karena sholat itu menjadi penenang jiwanya. Nah, manusia, seorang hamba, ketika dia sudah senang dengan sholat, maka dia ingin selalu sholat. Dan gak ingin melepas dari sholat. Karena sholat itu menjadi penyejuk pandangannya. Wa na'imu ruhihi. Dan kenikmatan bagi rohnya. Wa jannatu qalbihi, dan surga bagi hatinya. Baik. Jamaah yang dimuliakan Allah, dan ini bisa dirasakan ketika orang itu sholatnya lama. Sambil dia menikmati renungan bacaan Al-Quran yang dia baca. Tapi Pak, masalahnya hafalan saya sedikit. Anda bisa menggunakan HP. Buka mushaf melalui HP. Kalau sholat malam misalnya. Sehingga pada saat takbiratul ihram HP disaku. Tapi mukna gak ada sakunya ya. Anda taruh meja yang agak tinggi. Di dekat Anda sholat. HP taruh di situ. Kemudian pada saat Anda mulai membaca surat. Anda ambil HP. Lalu baca suratnya. Surat yang ada di situ. Surat apa misalnya Al-Baqarah atau Ali Imran atau pertengahan surat Ar-Rahman. Saya ingin merenungkan Ar-Rahman. Anda baca Ar-Rahman. Tapi saya enggak hafal. Baca. Anda selesaikan Ar-Rahman dalam satu rakaat sambil menikmati itu. Nah, itu bisa dilakukan oleh hamba. Ketika hamba paham dengan apa yang dia baca sambil bisa merenungkannya. Berkali-kali dia membaca. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Sambil megang HP, dia baca ketika sholat. Boleh seperti itu, boleh. Dan saya katakan ini untuk sholat sunnah. di mana Anda bisa berlama-lama di sana sambil menikmati bacaan yang Anda baca. Sehingga salat bisa menjadi surga bagi hatinya. Wa mustarahuhu fid dunya, dan tempat istirahatnya ketika di dunia. Fala yazalu ka'annahu fi sijnin wal daykin hatta yadkhula fiha. Sehingga dia merasa hidup ini seperti dalam penjara. Kesempitan, penuh dengan kesempitan. Sampai dia kembali melaksanakan sholat. Ketika dia berada di tengah sholat, barulah hatinya terasa tenang, sejuk, dia bisa menikmatinya. Fayastarihu biha, sehingga dia bisa beristirahat dengan sholat. La minha, bukan istirahat dari sholat, artinya meninggalkan sholat. Fal muhibbuna yaqulun, orang yang senang sholat mengatakan, nusalli fanastarihu bi sholatina. Kita sholat, dan kita merasa tenang ketika sholat. Melepas beban-beban masalah dunia, bisa curhat kepada Allah, mengadu kepada Allah, Rabbul Izzah. Dia bisa melepas beban hatinya dengan sholat yang dia kerjakan. Kama qala imamuhum wa qudwatuhum wa nabiyuhum sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang disabdakan oleh nabi mereka yang merupakan pemimpin dan imam bagi mereka. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan kepada Bilal, "Ya Bilal, arihna bis-shalah." Wahai Bilal, istirahatkanlah kami dengan salat. Dan ini disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada waktu beliau kerja bakti dengan para sahabat. Lalu sudah mulai masuk waktu salat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya Bilal, arihna bis-shalah." Wahai Bilal, istirahatkan kami dengan salat. Masya Allah. Sehingga mereka beristirahat dengan cara sholat. Karena mereka bisa menikmati ibadah yang mereka kerjakan. Sholat yang mereka lakukan. Hadisnya riwayat Abu Dawud, Ahmad. Dan statusnya hadis yang sahih sanadnya. Walam yakul, dan Nabi SAW tidak mengatakan arihna minas sholah. Tapi beliau mengatakan arihna bis sholah. Ya, beda huruf jer. Itu beda makna. Kalau arihna minas shalah. Arihna bis shalah. Ini yang disabdakan Nabi SAW. Beliau tidak mengatakan arihna minas shalah. Kalau ini sholat jadi tempat istirahat. Sholat jadi tempat istirahat. Kalau yang ini, sholat jadi beban, sehingga ingin lepas darinya. Arihna minas shalah. Selesaikan sholat ini biar kita istirahat. Kalau ini enggak, mari kita jadikan sholat kita sebagai tempat istirahat. Sehingga mereka beristirahat, merasa tenang, merasa nyaman ketika sholat. Baik. Kita lanjutkan. Waqala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, ju'ilat qurratu aini fis shalah. Ketenangan hatiku, kesejukan pandanganku, dijadikan di dalam salat. Hadisnya riwayat An-Nasa'i, Ahmad dan yang lainnya, dan statusnya hadis yang sahih, dihasankan oleh Ibnu Hajar dari Aisyah radhiyallahu anha. Ju'ilat qurratu aini fis shalah. Allah jadikan ketenangan hatiku, kesejukan pandanganku ada dalam salat. Sehingga ketika beliau salat, beliau bisa menikmatinya. Faman ju'ilat qurratu 'ainihi fis shalah, siapa yang Allah jadikan kesejukan pandangannya ada dalam salat, fa kaifa tukirru 'ainuhu biduniha. Maka dia tidak akan merasa tenang ketika tidak sedang salat. Maka bagaimana mungkin dia bisa tenang selain dengan salat? Wa kaifa yutiku sabru, wa kaifa yutiku sabru anha. Sehingga dia enggak sabar untuk pengin kembali salat, pengin kembali salat. Dan jadilah orang itu senang salat. Ya. Orang itu menjadi senang salat disebabkan karena dia bisa menikmati salatnya. Baik. Saya mendapatkan info ya, bahwasanya mereka yang baru belajar salat khusyuk, baru belajar salat khusyuk, itu salah satu di antara pengaruhnya adalah mereka menjadi orang yang senang salat. Mereka jadi orang yang senang sholat, ingin ngulang sholat, ngulang sholat. Fasolatu hadzal hadir, fasolatu hadzal hadir bi qalbihi, alladhi kurratu ainihi fi shalah, hiya allati tas'udu walaha nurun wa burhan. Salat orang yang hatinya hadir, yang itu menjadi ketenangan jiwanya ketika mengerjakan salat. Disitulah tas'udu, sholatnya akan naik. Ilaihi yas'adul kalimut tayyib wal amalus salih. Hanya kepada Allah, al kalimut tayyib akan naik kepadanya. Walaha nurun wa burhan, diiringi dengan cahaya dan bukti. Hatta yustaqbala bihar rahman azza wa jalla. Sampai sholat itu minta untuk diterima oleh Allah Ta'ala. Sampai minta untuk diterima oleh Allah Ta'ala. Fataqul, maka salat itu mengatakan, hafidhakallah ta'ala kama hafidtani. Salat itu mengatakan, semoga Allah menjaga anda. Amal salat mengatakan kepada pelakunya, semoga Allah menjaga kamu sebagaimana engkau telah menjagaku. Ya. Sehingga amal salat mendoakan orang ini, semoga Allah menjagamu sebagaimana engkau telah menjagaku. Dan ini hal yang biasa ya. Personifikasi terhadap amal yang dilakukan oleh hamba. Kok bisa Pak amal jadi seperti itu? Masya Allah. Inna Allah ala kulli syai'in qadir. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Seorang hamba ketika dihimpit dalam kuburan yang sempit, siapa yang akan menemaninya? Amalnya. Sehingga pada waktu dia berada di kesepian kuburan, di alam kubur, setelah dia mendapatkan pertanyaan dari malaikat, maka datanglah orang yang jika amalnya baik, wajahnya bagus, indah, ya, enak untuk dipandang. Lalu si mayit mengatakan, man anta, kamu siapa? Karena wajahmu mendatangkan kebaikan. Lalu orang ini mengatakan, ana amaluka salih. Aku adalah amal solehmu. Aku adalah amal solehmu. Masya Allah. Sehingga dia ditemani dengan sosok yang indah, yang itu merupakan amal solehnya. Maka tidak heran jika sholat bisa dipersonifikasi menjadi sosok tertentu, lalu dia mendoakan, memohonkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sholat ini mengatakan, hafidhakallah kama hafidtani, semoga Allah menjagamu sebagaimana engkau telah menjagaku. Wa amma salatul mufarrid, adapun salatnya orang yang melakukan tafrid. Tafrid berarti taksir. Orang yang meremehkan salat, al-mudayyi, yang menyia-nyiakan, li hukukiha, haknya, tidak memenuhi haknya. Wa hududiha, dan tidak memenuhi batasannya. Meninggalkan khusyuknya. Fa innaha tulaffu kama yulaffu tsaubu Al-Khaliq. Maka sholat seperti ini akan luntur sebagaimana lunturnya kain yang sudah usang. Wuyudrabu biha wajha sahibihi, dan akan dipukulkan ke wajah pelakunya. Watakul, dan sholat ini mengatakan, dayya'akallah kama dayya'tani. Semoga Allah tidak menjagamu Semoga Allah menyia-nyiakan kamu sebagaimana engkau telah menyia-nyiakan diriku. Dan saya tidak tahu ya kalimat ini apakah hadis Nabi ataukah tidak. Namun Ibnu Qayyim menyampaikan hal ini. Jika ini bukan hadis, berarti kemungkinan besar hanyalah gambaran yang diberikan oleh Ibnu Qayyim. Bahwasanya ketika orang itu melakukan ibadah, sholat, maka jika sholatnya baik, sholat itu akan berterima kasih kepadanya. Dan jika sholatnya buruk, maka sholat itu akan mendoakan keburukan baginya. Waqad ruwiya fi hadithin marfu'in ruahu Bakr ibn Bishr. Diriwayatkan dalam hadis yang marfu' oleh Bakr bin Bishr. Dari Sa'id bin Sinan. Dari Abi Zahariyah. Dari Abi Syajarah. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhumah. Yarfa'uhu dari Nabi SAW. Beliau bersabda, "Ma min mu'minin yutimmul wudu'a ila amakinihi thumma yakumu ila salati fi waqtiha wa yu'addiha lillah azza wa jalla lam yankus min waqtiha wa ruku'iha wa sujudiha." Siapapun mukmin yang dia menyempurnakan wudunya ila amakinihi, sesuai dengan posisinya, sehingga wudunya enggak ada yang ketinggalan. Tsumma yaqumu ila sholati. Kemudian dia melaksanakan sholat tepat pada waktunya. Dia tunaikan untuk Allah, tidak dia kurangi waktunya, rukuknya, sujudnya. Wa ma'alimuha syai'an. Demikian pula dia tidak kurangi rambu-rambunya. Illa rufi'at lahu ila Allah azza wa jalla. Kecuali sholat itu akan diangkat menuju Allah azza wa jalla, baydha'a musfirah yastadhi'u bi nuriha ma bainal khafiqain hatta yuntaha biha ila ar-rahmani azza wa jalla. Maka salat itu akan diangkat menuju Allah taala putih, ya, putih terang, yastadhi'u yang menyinari, bi nuriha cahayanya, ma bainal khafiqain, di antara dua khafiqah. Baik, coba kita lihat makna dari khafiqah. Al-khafiqah الخافق الخفق الطائر بمعنى الطارة خفق النجم والشمس والانحط في المغرب خفق di sini bentuknya fi'il madhi akhfa. Ufuk, ya, al-khafiq maknanya adalah al-ufuk. Khawafiqus sama al-jihad allati tahabu minha ar-riyah. Cahaya yang menerangi itu menerangi khafiqah. Dan makna al-khafiqah adalah al-alam. Ada yang maknanya al-ufuq. Jamaknya khawafiq. Khawafiqus sama artinya adalah al-jihatul lati tahabu minhar riyah. Khawafiqus sama artinya adalah arah mata angin. Artinya seluruh alam raya. Nah. Al-khafiqan artinya adalah ufukul masyrik wa ufukul maghrib. Ufuk timur dan ufuk barat. Ya. Berarti menerangi khafiqan, menerangi, di sini kan sebutannya, yastadhi'u binuriha, dengan cahaya itu menerangi ma bainal khafiqaini, di antara dua ufuk. Berarti seluruh permukaan langit. Hatta yuntaha biha ilar rahman. hingga sampailah salat itu kepada Ar-Rahman. Wa man qama ila sholati falam yukmil wudu'aha. Sementara orang yang melaksanakan salat namun dia tidak menyempurnakan wudunya. Wa akharaha an waqtiha. Dia tunda pelaksanaannya dari waktu yang sebenarnya. Wastaraqa ruku'aha. Dia curi rukuknya sehingga rukuknya tidak tumaknina. Dia curi sujudnya serta rambu-rambunya dilanggar. Rufi'at anhu sauda'u madlamatin. Maka salat itu naik dengan warna yang hitam gelap. Thumma la tujawizu sya'ra ra'sihi. Ketika naik, tidak melebihi rambut kepalanya. Naik sebentar, terus turun lagi. Taqul, salat ini mengatakan, Daya'akallah kama daya'tani. Semoga Allah menyia-nyiakan kamu sebagaimana engkau telah menyia-nyiakan diriku. Daya'akallah kama daya'tani, daya'akallah kama daya'tani. Dia berulang-ulang menyampaikan seperti itu salatnya. Baik. Dan hadis ini disebutkan oleh Muqayyim. Namun dalam sanadnya statusnya ada perawi yang statusnya daif. Diriwayatkan oleh At-Tayalisi, Al-Bazzar, Asy-Syasi dalam musnadnya dan ulama yang lainnya dari sahabat Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu. Kata Al-Haythami dalam Majma'uz Zawaid wa fihi Al-Ahwas bin Hakim dinilai thiqah oleh Ibnu Al-Madini Al-Ajli tapi dinilai dhaif oleh sekelompok ulama yang lain. Wa baqiyatu rijalihi mawthuqun dan perawi yang lain adalah perawi yang thiqah. Wa 'allahu al-Ukaili fi du'afa dan hadis ini dinilai cacat oleh Al-Ukaili dalam bukunya Ad-Du'afa. Coba kita selesaikan. Diriwayatkan oleh At-Tabrani dalam Al-Awsat dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu tapi tidak sah, tidak sahih. Wa lam yaqif 'alaihi min al-wajhi alladhi dzakarahu al-musannif. Namun aku tidak menjumpai kata pemberi tahqiq riwayat yang disebutkan oleh penulis yaitu Ibnu Qayyim. Namun Sa'id bin Sinan adalah perawi yang matruk. Sebagaimana keterangan Ibnu Hajar dalam At-Taqrib. Kesimpulannya, hadis ini hadis yang dinilai bermasalah oleh para ulama. Wallahu a'lam. Baik. Tapi secara motivasi adalah memberikan penekanan. Orang yang sholatnya baik, maksimal, maka akan naik menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Dan amal sholat itu akan naik menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Fassalatul makbulah, sholat yang diterima. Dan amal yang diterima secara umum. Wal amalul makbul an ayyusalliyal abdu. Yaitu ketika seorang hamba melakukan sholat. Sholatan taliku birabbihi. Seorang hamba melakukan sholat dengan bentuk sholat yang layak untuk dipersembahkan kepada Rabbnya. Bukan sholat yang jelek. Bukan sholat yang gak memenuhi syarat dan rukunnya. Tapi sholat yang layak untuk dipersembahkan kepada Allah Azza wa Jalla. Fa'idha kanat salatun tasluhu li rabbihi tabaraka wa ta'ala wa taliku bihi kanat makbulatan. Apabila salat itu adalah salat yang layak untuk dipersembahkan kepada Allah tabaraka wa ta'ala, layak untuk dihantarkan kepada Allah, kanat makbulatan, maka salat itu adalah salat yang diterima. Salat itu menjadi diterima. Amal yang jelek kayak gini kok dilakukan. Sehingga sholatnya gak khusyuk, culit. Buat apa dia sholat? Sholatnya sangat tidak berkualitas, tidak sesuai sunnah. Kadang ketika sholat sambil geleleng-geleleng gitu ya. Saya kadang lihat ada beberapa remaja itu kalau sholat gak fokus, gak khusyuk. Kemudian gerakan fisiknya juga gak bisa diam. Seringkali gigit kuku sambil sholat. Subhanallah. Salat sambil mainan kuku gini. Sering sekali. Terutama yang usia remaja ya. Mahasiswa juga seperti itu. Kadang gak perhatian terhadap aurat ya. Contohnya gimana, Pak? Pakai baju yang ukuran apa? Ya. Ukuran M, ya. Meletak. Sehingga saat sujud, ya, saat sujud kelihatan pantatnya. Kadang kelihatan celana dalamnya. Nah, ini karena dia tidak perhatian. Coba, seperti ini dipersembahkan untuk Allah. Dia bisa mengukur, pantas gak amal kayak gini dipersembahkan untuk Allah. Kalau dalam bayangan dia, ini gak pantas. Gimana Allah akan menerima? Orang mengukur, ini pantas gak dipersembahkan untuk Allah? Gak pantas. Bagaimana Allah akan menerima? Wal maqbulu minal amali kisman. Bentuk amal yang diterima itu ada dua. Yang pertama, ayyusalli al-abdu wa ya'mala sa'irat ta'at wa qalbuhu muta'allikun billah. Seorang hamba melakukan sholat dan melakukan berbagai macam ketaatan dan hatinya dipenuhi rasa ketergantungan kepada Allah Ta'ala. Ingat kepada Allah alad dawam terus-terusan. Nah, kata Ibnu Qayyim, fa'amalu hadzal abdi tu'radu 'ala Allah 'azza wa jalla. Amal seperti inilah yang diantarkan menghadap Allah 'azza wa jalla hatta takifa qabalatuhu sampai orang itu menghadap Allah Ta'ala. Fayanzurullahu 'azza wa jalla ilaiha. Sampai amal itu tiba di hadapan Allah Ta'ala. Lalu Allah Ta'ala memandangnya. فَإِذَا نَظَرَ إِلَيْهَا رَعَاهَا خَالِصَةً لِوَجْهِ مَرْضِيَةٌ قَدْ صَدَرَتْ عَنْ قَلْبٍ سَلِيمٍ مُخْلِسٍ مُحِبٍ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مُتَقَرِّبٍ إِلَيْهِ. Ketika amal seorang hamba itu dipenuhi, dia beramal dipenuhi dengan mengingat Allah Ta'ala. Hatinya tergantung kepada Allah. Dia fokus dengan ibadahnya. Maka ibadah itu diantar menuju Allah. Setelah sampai di hadapan Allah, Allah akan melihatnya. Allah akan menilai, melihat dan Allah menilai. Jika amal itu, Allah melihat jika amal itu ikhlas untuknya. Mardiyah. Dalam rangka untuk mengharapkan ridhanya. Terbit dari hati yang salim. Yang ikhlas, yang betul-betul mencintai Allah, ingin beribadah kepadanya, maka ya, konsekuensi maka sebagai balasannya ahabbaha wa radiyaha wa qabilaha. Allah akan mencintai amal ini, Allah akan meridainya dan Allah akan menerimanya. Sehingga kata Ibnu Qayyim, ketika seorang hamba sedang beramal dan amalnya itu baik, maka amalnya akan menuju Allah Ta'ala. Setelah di hadapan Allah, Allah akan melihat. Jika amalnya ini baik, ikhlas, murni karenanya, maka Allah akan menerimanya. Allah mencintainya dan Allah akan menerimanya. Al-qismu tsani, bentuk yang kedua. Ayya'mal al-abdu al-a'mala, seorang hamba melakukan amal. Al-adati, sebagaimana kebiasaannya. Wal ghaflah, dipenuhi dengan kelalaian. Dia berniat untuk melakukan ketaatan dan beribadah kepada Allah. Fa arkanuhu mashghulatun bit ta'ah. Banyak rukun-rukun salat yang mashghulatun bit ta'ah, yang ditinggalkan karena dia melakukan yang lain. Jadi atau gini, fa arkanuhu mashghulatun bi ta'ah, rukun-rukunnya diisi dengan berbagai macam ketaatan. Wa qalbuhu lahin an dzikrillah, sementara hatinya dia tidak fokus berzikir kepada Allah. Wa kadzalika sa'iru a'malihi, demikian pula amal yang lain. Fa idza rufi'at a'malu hadza ila Allah, apabila amal seperti ini diangkat menuju Allah Azza wa Jalla, lam taqif tujahahu, maka tidak akan sampai di hadapan Allah. Wala yaqa'u nadharuhu ilaihi, dan Allah tidak memandangnya. Walakin tudu'u haitsu tudu'u dawawin, al-a'mal. Namun amal itu diletakkan sebagaimana amal-amal yang lain. Hatta tu'radu 'alaihi yaumal qiyamah, sampai kemudian nanti akan ditampakkan kepada pelakunya di hari kiamat. Fatumayyaz fayusibuhu 'ala ma kana lahu minha wa yaruddu 'alaihi ma lam yurid wajhahu bihi minha. Lalu setelah itu dipilih. Dipilih-pilih, dia mendapatkan pahala dari amal-amal yang kurang berkualitas tadi, dia tetap dikasih pahala sesuai dengan apa yang dia kerjakan. Dia akan mendapatkan pahala jika amal itu makana lahu, untuk Allah. Wa yaruddu alaihi, dan akan dikembalikan kepadanya, ma lam yurid wajhahu bihi minha, apabila dia tidak menghendaki amal itu untuk Allah. Jadi maksud Ibnu Qayyim di sini adalah amal yang diterima itu ada dua. Al-maqbulu minal amali isman. Amal yang diterima ada dua. Bismillah. Yang pertama adalah amal yang diterima oleh Allah lahir batin. Di mana ketika dia beramal, dia maksimal secara fisik dan hatinya juga maksimal, ikhlas karena Allah. Maka dia naik menuju Allah dan nanti Allah akan melihatnya. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika melihat amal ini ikhlas untuknya, Allah mencintainya, Allah ridha kepadanya dan Allah terima. Yang kedua, amal diterima dalam arti sah. Amal diterima dalam arti sah, sehingga diterima hanya diterima fisik. Seorang hamba melakukan amal sebagaimana kebiasaannya, tapi diiringi dengan al-ghaflah, diiringi dengan lalai, ya, gak fokus, dan seterusnya. وَيَنْهُوِي بِهَا أَطَّعَ وَتَّقَرُبْ إِلَى اللَّهِ. Niatnya dalam rangka ibadah. Kemudian gerakan-gerakannya isinya ketaatan. Ya, sholat. Ya, ketika berdiri, dia sedekah, rukuk, seperti itu. Dia melakukan gerakan-gerakan sholat. Tapi hatinya enggak fokus. Ya. Hatinya enggak fokus, jadi mengingat Allah. Ketika amal itu dinaikkan ke atas, ternyata tidak diantarkan menuju Allah, tapi ditaruh di tempat yang lain. Lalu nanti akan ditampakkan di hari kiamat. Amal-amal itu akan ditampakkan di hari kiamat. Masya Allah. Jadi jamaah, kalau kita melihat keterangan Ibnu Qayyim ini, bisa kita katakan bahwasanya kata kuncinya adalah, kata kunci yang paling penting adalah ikhlas karena Allah. Karena ketika amal itu tidak ikhlas karena Allah, Allah tidak berkenan untuk melihatnya. Sehingga Allah tidak menjaganya. Tapi kalau ikhlas karena Allah, Allah berkenan untuk melihatnya, memandangnya. Kemudian Allah lihat, Allah ridha, maka hamba akan mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tayyib. Sementara amal yang dohirnya diterima dalam arti sah, secara fisik, telah memenuhi syarat dan rukunnya, tapi hatinya hati yang lalai, dan kadang diiringi dengan riya, maka nanti amal ini, jika tidak ikhlas, ditolak oleh Allah, jika ikhlas, dia tetap mendapatkan pahala. Wallahu a'lam. Fahada qabuluhu lihadal amal ithabatuhu alaihi bimakhlukin min makhlukatihi minal qusuri wal akli wal syurbi wal hur al-in wa ithabatul awal ridahu al-amalu linafsihi wa ridahu ala amilihi wa taqribihi minhu wa i'lamu darajatihi wa manzilatihi. Fahada yu'tihi bighairi hisabin, fahada launun wal awwalu launun. Maka bentuk penerimaan amal untuk yang tadi, ithabatuhu alaihi bimakhlukin min makhlukatihi, minal qusur, wal akli wa syurbi, wal huri wa huril in. Itu sebagaimana hubungan antara makhluk dengan yang lainnya. Ini istana ya. Istana, ada istana, makan minum, ada bidadari. Tayyib. Itsabatul awal ridahu al-amal. Untuk perumpamaan yang pertama, atau balasan bagi yang pertama adalah ridahu al-amal. Allah ridha terhadap amalnya, untuk dirinya. Dan Allah ridha kepada pelakunya, serta Allah dekatkan dia kepadanya. Allah tinggikan derajatnya dan kedudukannya. Fahadha yu'tihi bighairi hisabin, maka Allah beri dia pahala itu tanpa hisab. Fahadha launun wal awwalu launun. Ini jenis amal yang pertama, dan yang satu tadi, ini jenis yang lain. Wallahu a'lam. Saya paragraf ini agak kesulitan maksud Ibnu Qayyim ya. Coba nanti saya lihat untuk versi tekan yang lain, karena ini ada kalimat yang agak aneh. Saya ulang di paragraf sebelumnya. Jadi di sini beliau menceritakan tentang amal yang makbul itu ada dua bentuk. Yang pertama adalah makbul lahir batin, dan itu yang diterima oleh Allah. Allah mencintainya. Dan yang kedua adalah makbul lahir saja, di mana amal itu sah. Ya, sah, namun bisa jadi dia tidak makbul secara batin, sehingga Allah Ta'ala tidak menerimanya. Tapi Allah taruh amal itu, tudu'u dawawinul amal, ditaruh di tempat amal-amal yang lain, lalu nanti akan ditampakkan di hari kiamat. Jika ada unsur ikhlas karena Allah, maka dapat pahala. Jika tidak ikhlas karena Allah, maka tidak dapat pahala. Selanjutnya Ibnu Qayyim mengatakan, wan-nasu fis salati ala maratib khamsatin. Ada lima tingkatan manusia ketika melaksanakan salat. Ini saya kutip di buku saya Tafsir Salat. Lima tingkatan manusia ketika mengerjakan salat. Yang pertama, martabatu dzalim li nafsihi. Tingkatan orang yang mendolimi dirinya sendiri. Al-mufarrid, yang dia suka melakukan tafrid, taksir, meremehkan, mengurangi haknya. Wawalladhi intaqasa min udu'iha wa mawakitiha wa hududiha wa arkanha. Yaitu orang yang mengurangi kualitas wudunya. Sering telat ketika sholat. Dan mengurangi batasannya serta rukun-rukunnya. Sholat tapi tidak tumaknina. Itu zalim li nafsihi. Dia sholat dan dia mendolimi dirinya sendiri. Manusia jenis yang kedua. Ada orang yang menjaga waktu sholat, aturannya serta rukunnya, al-zahir yang nampak, serta dia jaga wudunya. Namun dia tidak berjuang dari was-was. Fadhahaba ma'al waswasi wal afkar. Maka dia tenggelam dengan was-was dan banyak pikiran-pikiran ya. Dia tenggelam dengan was-was dan banyak aneka pikiran dalam hatinya. Mikir A, mikir B, mikir C. Dibiarkan melayang. Ada orang ketika sholat sambil mikir yang lain. Dan dia biarkan pikirannya itu melayang kemana-mana. Ini jenis yang kedua. Yang ketiga. Orang yang menjaga rukun dan syaratnya. Aturannya. Dan dia berjuang untuk menghilangkan was-was. Bahwa masyghulun bimujahadati aduwihi. Sehingga dia sibuk melawan musuhnya. Li'alla yasriqa minhu sholatahu. Agar tidak dicuri oleh setan. Sholatnya tidak dicuri oleh setan. Bahwa fi sholatin wajihadin. Maka orang ini sedang sholat sambil berjihad. Menjaga ibadahnya. Kemudian yang keempat, man idza qama ila sholati akmala huquqaha. Orang yang melaksanakan sholat, dia sempurnakan rukun dan wajibnya. Wastaghraqa qalbuhu mura'ata hududiha. dan hatinya selalu fokus untuk memperhatikan rukun dan syaratnya, agar jangan sampai ada yang dihilangkan, jangan sampai ada yang terlantar. Bahkan seluruh tekadnya, ya, masrufun ila iqamatiha kama yanbaghi, fokus untuk melaksanakannya sesuai dengan apa yang diperintah, serta menyempurnakannya. Qad istaghraqa qalbahu sya'nu sholati wa ubudiyati rabbih tabaraka wa ta'ala. Terkadang hatinya sibuk dengan fokus sholat, beribadah kepada Allah Ta'ala. Dan yang kelima, orang yang sholat, qama ilaiha kadzalik, dia memenuhi semua rukun dan syarat sholat. Namun di samping itu, dia jadikan hatinya, dia letakkan di hadapan Allah Azza wa Jalla. Dia lihat dengan hatinya, muraqiban lahu, selalu merasa diawasi oleh Allah. Dipenuhi dengan rasa cinta dan pengagungan kepadanya, seolah-olah dia melihat Allah. Waqad idh mahallat tilkas waswas wal khatarat, dan semua bentuk waswas itu menjadi padam. Lintasan-lintasan hati menjadi hilang. Wartafa'at hujubuha bainahu wa baina rabbi. Hijab-hijabnya antara dia dengan Allah hilang. Dalam arti, bukan dia melihat fisik Allah, bukan melihat zat Allah, tapi menunjukkan kedekatan dia dengan Allah Ta'ala. Fahadha bainahu wa baina ghairihi fis salati a'zamu mimma baina as-sama'i wal ardh. Maka orang seperti ini ketika melaksanakan sholat dibandingkan dengan orang lain, itu bisa jadi selisihnya lebih jauh daripada langit dan bumi. Wahada fi salatihi mashgulun bi rabbihi azza wa jalla qarirul aini bihi, dan inilah orang yang salat fokus dengan Allah Ta'ala sehingga bisa menenangkan jiwanya. Baik. Ini lima pembagian manusia terkait khusyuk dalam salat. Saya ulang ya. Pertama, orang yang tidak memenuhi rukunnya. Wudunya enggak karuan, kadang sikut kering, kadang tumit kering. Kemudian ketika sholat tidak tumaknina, culi-culi cepat. Dia mengurangi rukun dan kewajibannya. Maka ini martabat orang yang dolim. Tingkatan orang yang dolim ketika sholat. Yang kedua, orang yang sholat memenuhi semua syarat dan rukunnya. Menjaga waktunya. Sehingga dia sholat tepat waktu. Tapi yang disayangkan, dia ini kelayapan kemana-mana. Pikirannya kelayapan kemana-mana. Ke kanan, ke kiri, nggak karuan. Dan dia tidak menghilangkannya, dia biarkan itu, dia nikmati itu. Yang ketiga, orang yang sholat memenuhi syarat dan rukunnya, fisiknya terpenuhi, wudhunya juga bagus. Tapi kadang muncul pikiran. Terus dilawan, hilang. Muncul lagi, dilawan, hilang. Muncul lagi, dilawan, hilang. Kata beliau, ini orang yang sholat sambil berjihad. Fahuwa fi sholatin wa jihad. Dia dalam sholat, tengah melaksanakan sholat sambil berjihad. Yang keempat, orang yang melaksanakan sholat memenuhi syarat dan rukunnya, semuanya terpenuhi. Kemudian dia berusaha untuk fokus dengan hatinya, fokus terhadap apa yang dia kerjakan. Jangan sampai ada yang hilang. Maka seperti ini tingkatan yang keempat, dia lebih tinggi lagi. Yang kelima, dia sholat dan dia bisa menikmati sholatnya. Sambil diiringi dengan keyakinan, Allah Ta'ala mencatat dan melihat sikapnya. Mencatat dan melihat perbuatannya, ibadahnya. Maka itulah sholat yang paling tinggi derajatnya. Lalu kata Ibnu Qayyim, beliau memberikan sebuah kesimpulan tentang lima tadi. Orang pertama dihukum, sehingga dia sholat tapi malah diadab. Fawailulil musallin alladzinahum an sholatihim sahun. Celakalah orang yang sholat, yaitu orang yang lalai dari sholatnya. Kemudian, hilang tadi. Kemudian orang yang kedua, Wathani muhasab. Orang yang kedua akan dihisab. Yaitu orang yang memenuhi syarat dan rukunnya, tumak nina, tapi hatinya melayang kemana-mana. Orang seperti ini, ketika sholat, sholatnya akan dihisab. Sehingga bukan meringankan hisab, tapi malah jadi beban hisab. Yang ketiga, mukaffarun anhu, sholat yang bisa dijadikan sebagai kafaro. Yaitu memenuhi rukun syaratnya, semua fisiknya lengkap. Kemudian dia berusaha untuk fokus, tapi kadang seringkali muncul gangguan-gangguan. Dia tolak, muncul lagi gangguan, dia tolak lagi. Maka sholatnya bisa jadi kafaroh baginya. Warabi' musabun. Sholatnya orang yang keempat diberi pahala. Jadi dia memenuhi semua rukun dan syaratnya, wajibnya, fisiknya dia penuhi. Hatinya berusaha untuk selalu fokus dengan gerakan sholat, bacaan sholat. Sehingga dia tidak mikir yang lain. Maka dia berpahala. Tapi ada tingkatan yang lebih tinggi lagi. Yaitu orang yang menjadikan sholatnya sebagai tempat untuk istirahat. Dia jadikan sholatnya sebagai tempat untuk mengadu Allah secara maksimal. Yang kelima ini adalah muqarrabun. Orang yang akan didekatkan dengannya. Wal khamisu muqarrabun. Dan yang kelima adalah muqarrabun. Orang yang akan didekatkan dengan Allah Ta'ala. Karena, jadi yang tertinggi adalah yang kelima. Dia dianggap oleh Allah sebagai orang yang dekat dengannya. Karena fokus ibadahnya. Karena dia punya jatah. Miman ju'ilat qurratu ainihi fissalah. Di anna lahu nasiban. Karena dia punya hak untuk menjadi bagian dari orang yang Allah jadikan sholatnya itu sebagai penyejuk pandangannya. Dan siapa yang qarrat ainuhu bi salatihi. Sholat itu menjadi penyejuk pandangannya di dunia, maka Allah Ta'ala akan buat dia sejuk pandangannya bi qurbihi min rabbihi. Di mana dia akan didekatkan dengan Allah. Azza wa jalla fil akhirah, di akhirat. Wa qarrat ainuhu aidan bihi fid dunya, wa man wa qarrat ainuhu billah qarrat bihi kullu ainin. Dan dia pun merasa senang ketika di dunia. Dan siapa yang dia merasa senang dengan Allah, wa man qarrat ainuhu billah, siapa yang merasa tenang dengan Allah, qarrat bihi kullu ainin. Maka semua orang akan menjadi tenang dengannya. Wa man lam taqarra ainuhu billah, taqatta'at nafsuhu 'ala dunya hasarat. Dan siapa yang tidak tenang dirinya ketika beribadah kepada Allah, maka jiwanya akan menjadi merugi ketika di dunia. Dan di sini ada sebuah pernyataan, namun kata beliau disebutkan oleh Al-Ghazali dalam Al-Ihya, tapi tidak dijumpai. Riwayat ini dari mana? Diriwayatkan bahwasanya seorang hamba ketika melaksanakan sholat, Allah Ta'ala berfirman, irfa'u hujuba baini wa bain abdi. Tolong hilangkan hijab-hijab antara diriku dengan hambaku. Fa'idhal tafataqal, apabila hamba itu menoleh, qala, maka Allah berfirman, arhuha, tutupi lagi. Nah. Wallahu ta'ala alam. Ini gambaran yang diberikan oleh Muqayyim. Jadi, kita kalau melihat dari lima tipe ini, barangkali yang paling banyak adalah yang kedua. Memenuhi syarat rukun dan wajibnya. Tapi pikiran kita melayang kemana-mana. Dan Ibnu Qayyim mengatakan, orang seperti ini muhasab, akan dihisab. Orang seperti ini akan dihisab. Apalagi yang dia nggak punya kepikiran untuk khusyuk. Ya. Sholat hanya sebatas tradisi dan kebiasaannya. Begitu takbiratul ihram, maka dia melayang kemana-mana, pikirannya dibiarkan saja. Yang penting pokoknya saya sudah mengukurkan kewajiban. Dan ini jelas akan sangat menyia-nyiakan sholatnya. Wallahu ta'ala alam. Kemudian di sini ada tafsir yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim tentang makna irfa'u al-hujub baini wa baina abdi. Angkat semua hijab antara diriku dengan Rabbku. Antara diriku dengan hambaku. Waqad fussira hadha iltifat biltifatil qalbi. Apabila hamba itu menoleh, arkhuha, maka dipasang lagi. Iltifat di sini ditafsirkan dengan irtifat hati. Yaitu dia enggak fokus, lebih fokus kepada yang lain. Maka akan dibentangkan hijab antara dia dengan Allah Ta'ala. Lalu masuklah setan dan menawarkan berbagai macam urusan dunia. Wa arahu iyyaha fi suratil mir'ah. Dan atau di sini dibaca mar'ah ya. Dan setan menampakkan dirinya kepadanya seperti wanita. Wa idza aqbala biqalbihi 'ala Allah wa lam yaltafit. Namun kalau dia fokus menghadap Allah dan tidak tolah-toleh hatinya, maka setan tidak akan mampu ayyatawassata bainallahi wa baina dzalikal qalb. Tidak akan mampu untuk berada di tengah antara Allah dengan hati ini. Wa innama yadkhulu syaitan idza waqa'a al-hijab. Tapi setan mau masuk ke dalam hati seorang hamba ketika tertutupi dengan hijab. Fa idza farra ila Allah ta'ala wa akhdara qalbahu farra syaitan. Apabila orang itu bersegera menuju Allah, menghadirkan hatinya, maka setan akan lari darinya. Fa in iltafata hadra syaitan. Kalau dia hatinya enggak fokus, setan akan datang lagi. Fa wa hakadha sya'nuhu wa sya'nu aduwihi fi shalah. Seperti inilah kondisi hamba dan musuhnya ketika sholat. Saat orang itu fokus, khusyuk, ikhlas karena Allah, Allah buka tabir antara dia dengan Allah. Sehingga lebih cepat dia bisa mendapatkan rahmat dan kebaikan. Namun kalau tidak, maka kalau hamba itu khusyuk, setan gak berani untuk berada di tengah menghalangi. Kalau tidak, maka setan akan masuk ketika tabir itu ditutup. Wallahu ta'ala alam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Selesai sampai di sini penjelasan Ibnu Qayyim tentang manfaat sholat yang didapatkan oleh seseorang ketika dia bisa maksimal untuk khusyuk. Demikian, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Barakallahu fiikum Ustaz. Saya bacakan pertanyaan yang sudah masuk. Bismillah, akhwan izin bertanya Ustaz, bolehkah ketika membaca surat dalam sholat tidak sampai akhir ayat? Misalnya membaca Al-Baqarah tetapi hanya sampai 50 ayat. Jawabannya diperbolehkan selama dan kita tetap memberikan apa batasan sebisa mungkin jangan sampai wakaf di tempat yang tidak benar. Sehingga upayakan berhentinya di tempat yang benar. Wakaf saya maksud adalah Anda tetap akan berada di akhir ayat tapi di posisi yang benar. Dan sebagai acuannya yang paling bagus pakai ruku itu ya. Satu ruku, dua ruku. Insyaallah kalau di ayat sekitar 50-an ada ruku, Anda di situ berhentinya. Satu ruko, dua ruko, Anda berhenti di situ insya Allah aman. Karena yang ngasih penanda ruko, ini orang-orang yang ingin membantu masyarakat muslim Indonesia yang tidak terbiasa baca Al-Quran, dikasihlah itu biar mereka tahu di mana penggalan-penggalan yang benar. Wallahu a'lam. Yang berikutnya, izin bertanya Ustadz, jika kita ingin merenungi bacaan Al-Quran, bolehkah kita membacanya dengan lisan, lalu bersambung terjemahannya kita baca di dalam hati? Atau sebaiknya seperti apa? Yang kedua, ketika membaca mushaf dari HP atau dari HP, lebih dianjurkan memegangnya dengan tangan kanan atau dengan tangan kiri? Jazakumullahu khairan. Jazakumullahu khairan. Jadi yang dimaksud dengan merenungkan Al-Quran memang adalah tadabbur ma'aniha. Tadabbur ma'anihi. Mentadaburi maknanya. Dan tadabur maknanya, pengantarnya adalah paham terjemahan. Sehingga kita perlu baca terjemahan. Kemudian setelah paham, sambil direnungkan. Ayatnya bunyinya demikian. sambil direnung. Renungan sederhana saja, karena kan dia harus mengalir terus bacanya. Contoh sederhana misalnya, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Sambil kita merenungkan, inilah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya. Tapi kenapa saya sering menyepelekannya? Saya tidak dekat dengannya, lebih sering baca berita daripada baca Al-Qur'an. Hudan lil muttaqin, sebagai petunjuk bagi orang yang bertakwa. Oh, berarti mungkin karena aku bukan orang yang bertakwa sehingga aku susah dapat petunjuk. Sederhana renungan-renungan seperti ini. Dan sampai pada kondisi tertentu ketika dia berhenti karena ingin banyak merenungkan hal itu. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ada ibu-ibu ya. Suaminya baru meninggal. Utangnya belum kelar. Terus apa lagi, Pak? Anaknya masih kecil-kecil. Tidak ada yang ngasih nafkah kepadanya, orang tuanya sudah tidak ada. Terus dia mengadu kepada Allah sambil sholat, dia membaca surat Ar-Rahman. Kemudian dari situ dia hitung, masih banyak nikmat yang Allah berikan ke saya. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ya, meskipun ada sebagian nikmat yang dicabut oleh Allah, tapi masih banyak nikmat yang Allah berikan ke saya. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Bisa jadi dalam situasi seperti itu dia menangis. Ya. Karena mungkin muncul perasaan, kenapa Allah meninggalkan saya? Kenapa Allah banyak memberikan ujian kepada saya? Padahal masih banyak nikmat yang Allah berikan kepadanya. Maka bisa jadi su'udzon dia kepada Allah hilang gara-gara menghadirkan perasaan seperti ini. Kurang lebih itu yang bisa dilakukan sebagai bentuk tadabbur. Nah, kemudian tadi apa yang satunya? Bisa diulang yang satunya. Memegang mushaf. Memegang mushaf ketika memegang HP ya, ketika sholat atau mushaf. Itu sebaiknya tangan kanan atau tangan kiri? Jawabannya kanan. Karena pada saat takbiratul ihram, Anda kan tidak megang dulu ya. Allahu Akbar, saat takbiratul ihram, kanan berada di atas. Selanjutnya Anda ngambil mushaf itu, disaku, kemudian dibaca. Baik. Lebih baik mana, Pak? Mushaf ataukah atau HP yang ada apa? Al-Qur'an, aplikasi Al-Qur'annya. Dua-duanya bagus, tapi kalau cara praktis mungkin HP lebih praktis. Karena begini ya. Mushaf itu selesai dibaca, kita akan taruh. Nah, kalau kantong Anda itu berada di bawah, jadinya mushafnya di kantong bawah. Tapi kalau kantongnya ada di atas, mungkin lebih aman. Cuman kalau ruku, sensitif, jatuh. Sujud, jatuh. Ya, jadi bolak-balik jatuh. Tapi kalau HP, begitu selesai, HP dimatikan. Masukkan kantong. Nah, ini kan Qur'annya tidak nampak tuh. Mau kena duduk, apa-apa, insya Allah lebih aman. Karena dia nggak nampak Qur'annya. Begitu dia balik, dia bangkit ke rakaat berikutnya, baca surat, dia ambil HP, dinyalain. Dinyalainnya gimana, Pak? Pakai fingerprint. Ketika pakai finger kan langsung buka. Jadi jangan pakai password ya. Pakai password, sholat sambil ngisi password. Nah, kelamaan. Baik. Maka gunakan finger, jadi langsung nampak. Cara itu insya Allah yang bisa Anda lakukan dalam rangka untuk melaksanakan sholat dengan menggunakan HP agar kita bisa lebih lama menyelami ayat-ayat yang kita baca. Baik. Dan pastikan data dimatikan dulu biar nanti nggak cetang-cetung password apa WA-nya masuk ya. Kemudian kalau bisa silent ya, nggak ada getar, nggak ada suara. Matikan semuanya. Lalu posisi Al-Quran aktif. Sehingga begitu ditekan tombol off yang samping itu, mati dia. Mati, Qurannya nggak nampak. Masukkan saku. Begitu mau dibuka, tinggal fingerprint, nyala lagi. Cara seperti ini insya Allah akan lebih mudah, sehingga dia bisa baca ayat dalam waktu yang lebih lama. Wallahu a'lam. Izin bertanya Ustaz, bagaimana apa saja tips untuk meraih sholat yang khusyuk? Jazakallahu khairan. Intinya adalah paham hakikat dari sholat khusyuk itu apa. Intinya itu ya. Kalau dia belum paham sholat khusyuk itu apa sih? Dalam definisi yang diberikan oleh banyak masyarakat yang ikut pelatihan sholat khusyuk, yang bayarnya lumayan mahal itu, di masjid, salah satu masjid dekat kami, ada beberapa jamaah yang mengikuti forum ini. Ya, dari studio ANB Channel mungkin ada 500 meter, nggak sampai ya. Kurang lebih 500 meter. Dan saya punya kajian rutin di situ, setiap Selasa pagi, setiap Kamis pagi. Di masjid ini banyak sekali jamaah yang pernah ikut. Pernah ikut apa forum itu, sholat khusyuk. Nah, dulu waktu masih aktif, saya sempat bertanya, khusyuk dalam sholat itu gimana sih, Pak? Masih aktif mereka ikut kajian itu ya, ikut workshop itu. Jadi masih hangat ilmunya. Ternyata beda-beda jawabannya. Beda-beda jawabannya. Ada yang, ya saya bayangin seolah-olah saya itu di depan Ka'bah. Saya bayangin seperti saya itu berada di mana? Di apa? Di atas langit, gitu ya. Saya seperti berada di luar angkasa. Sehingga lihat bintang-bintang gemerlapan. Ada yang saya bayangin seperti di depan saya itu ada kain putih, serba putih. Loh, ini kok malah bayang-bayangin yang aneh-aneh gitu ya. Ini bayangan A, ini bayangan, ini membayangkan B, ini membayangkan C. Inikah yang disebut khusyuk? Membayangkan, membayangkan, membayangkan. Inikah yang disebut khusyuk? Akhirnya saya sendiri juga penasaran yang waktu itu belum belajar hakikat sholat khusyuk itu kayak gimana sih? Kemudian setelah kita paham, hakikatnya adalah fokus terhadap apa yang dilakukan dalam sholat, baik gerakan maupun bacaan. Dengan merenungkan dua-duanya. Menyesuaikan sunnah Nabi SAW ketika bergerak dan memilih bacaan yang diajarkan Nabi SAW, serta menyelami maknanya. Nah, bagian yang ketiga ini mungkin perlu belajar bahasa Arab. Berarti Pak masih lama dong kayak gitu. Kalau mau belajar sholat khusyuk kan belajar bahasa Arab dulu. Nah, saya buat yang lebih praktis hingga terbitlah buku tafsir sholat. Itu latar belakangnya adalah biar para pembaca bisa lebih fokus apa yang Anda baca, tolong pahami maknanya dan tafsirnya yang sudah kami sediakan sehingga pengantar belajar bahasa Arabnya bisa dipangkas di sini. Cuman kan menghafalnya jadi lebih banyak. Kemudian yang kedua adalah paham bahasa Arab. Ini juga penting. Pada saat Anda mendengar Al-Quran, Anda baca, atau dibaca oleh imam. Imam baca apa? Oh, cerita tentang Musa. Cerita tentang A, tentang B. Atau imam membaca hukum-hukum ini. Kita mendengarkan sambil memahami apa yang dibaca oleh imam. Dan itu akan lebih terasa sholatnya. Wallahu a'lam. Semoga Ustaz senantiasa dalam perlindungan Allah. Amin. Apakah boleh setelah sholat di dalam rumah, kemudian saya berdoa, berzikir, membaca Al-Quran, tetapi tidak memakai mukena atau jilbab? Apakah boleh membaca doa dengan mengambil ayat dari Al-Quran di dalam sujud? Terima kasih Ustaz. Jazakumullah khairan. Yang pertama, apakah boleh berdoa membaca Quran dalam posisi tidak memakai mukena? Jawabannya boleh, karena bukan syarat untuk membaca Quran maupun berdoa harus menutup aurat. Tapi kalau menutup aurat lebih bagus sebagai bentuk memuliakan amal yang dilakukan. Karena dia sedang bermunajat kepada Allah Ta'ala. Sehingga sebaiknya mukna tidak dilepas. Kalau ingin maksimal dalam berdoa dan membaca Al-Quran. Meskipun, kalaupun itu dilakukan, tanpa pakai mukna, hukumnya sah, karena bukan syarat. Kemudian yang kedua, bolehkah sujud dengan membaca doa mengambil dari Al-Quran? Jawabannya, wa innama likulli imri'in ma nawa. Status hukum dari amalan seseorang itu tergantung dari niatnya. Sehingga kalau dia membaca Al-Quran, ketika sujud, niatnya membaca Quran, niatnya tilawah, dilarang oleh Nabi SAW. Nabi SAW melarang baca Quran ketika sujud dan rukuk. Tapi kalau dia niatnya berdoa, boleh. Meskipun doa itu diambil dari Al-Quran. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Dia baca ketika sujud. Loh kok kamu baca Quran? Enggak kok, saya berdoa. Taunya dari mana? Niat saya berdoa. Itu tergantung dari posisi niat. Hukumnya dibolehkan. Wallahu a'lam. Apakah boleh membaca surat pada sholat yang berkesesuaian dengan waktunya? Misal, sholat fajar, membaca surat al-fajar secara terus-menerus. Jazakallahu khairan. Jika itu dilakukan terus-menerus, maka jadi aturan nanti ya. Karena ada kaidah yang menyebutkan, idza takarrara taqarrara. Sesuatu kalau dilakukan berulang-ulang, jadi aturan. Nah, kalau jadi aturan, ya perlu bimbingan, perlu bukti. Dalilmu mana? Kamu buat aturan seperti ini. Karena nggak ada dalil, nggak boleh. Tapi kalau sesekali karena nepati, wah ini saya ingin membuat kesan waktu fajar biar maksimal. Lalu dia membaca surat Al-Fajr. Surat Al-Fajr itu membahas fajar kan tidak panjang. Cuman sampai depan saja. Bagian depan aja. Wal-fajri wal-layalin ashar. Wal-syafi'i wal-watr. Wal-layli idha yasar. Allah sudah pindah membahas yang lain. Tapi fajar dipakai sebagai salah satu sumpahnya. Tayyip. Insya Allah kalau sesekali, tidak masalah. Wallahu'alam. Ya, yang berikutnya, bagaimana caranya agar istiqomah dalam melaksanakan sholat tahajud? Soalnya, ana sering banget terbangun di sepertiga malam, tetapi tidak melaksanakan sholat tahajud. Syukron, jazakallah khairan, Ustaz. Terus ngapain? Sayang sekali kalau Anda dikasih kesempatan bangun di sepertiga malam, tapi tidak tahajud. Mungkin ada orang yang biasa bangun di sepertiga malam, tapi mungkin nyuci piring atau bersih-bersih rumah. Bahkan ada yang sudah berangkat ke pasar. Karena kesibukannya dengan dunia. Beberapa teman yang tinggal di Jakarta, rumahnya Bogor, kerjanya di Tangerang, atau kadang bahkan di Cengkareng, berangkat sebelum subuh. Sehingga waktunya orang tahajud, dia berada di mobil. Menuju ke arah Jakarta. Nanti dia berhenti di rest area, sholat subuh. Wah, kalau kayak gini terus-terusan ya kasihan. Ya, sangat kasihan. Karena itu, mungkin Anda perlu menata kegiatan dan rutinitas ya. Biar nanti pada saat bangun sepertiga malam terakhir, jam 3 sudah bangun, Anda bisa tahajud. Karena kegiatannya sudah dilakukan sebelumnya atau diselesaikan pada waktu malam hari. Wallahu'alam. Apakah kita bisa mengambil dari yang resen Ustaz, satu orang? Tafadhal, silahkan. Iya, silahkan Ummu Zahra. Silakan Ummu Zahra. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, misalnya kita boleh nggak sih kalau lagi baca Al-Quran itu tapi tidak memahami isinya sama sekali, jadi tidak baca terjemahannya, tidak menghayati isinya, dan tidak mampu mengamalkan isinya Ustaz. Boleh nggak ya seperti itu? Bolehkah membaca Al-Quran tapi tidak mampu mengamalkan isinya, tidak paham isinya, dan seterusnya? Kalau bicara boleh, jawabannya banyak orang yang suasananya seperti ini dalam tahap belajar. Bahkan termasuk mereka yang masih di belajar apa? Iqra. Yang masih di tahap Iqra, belajar membaca. Dia enggak paham sama sekali. Anak-anak juga demikian, enggak paham sama sekali. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan hal ini. Ada banyak qurra, banyak orang yang hafal Al-Qur'an, pandai baca Qur'an, tapi dia enggak paham maknanya. Dan kata sebagian ulama, kalau enggak salah Syekh Abdul Karim Al-Khudair ya, beliau mengatakan terbukti dengan adanya banyak sekali anak-anak kecil yang mereka hafal Qur'an tapi dia enggak paham maknanya. Dan ini diperbolehkan apalagi dalam tahap belajar. Sehingga jangan sampai gara-gara alasan, oh ini enggak boleh. Nah, terus akhirnya malah ditinggalkan semuanya. Jadi kita dekatkan diri kita dengan Al-Quran semampu kita sambil belajar mendekat ke yang lebih jauh. Yang enggak boleh adalah membaca Quran dalam situasi ngantuk, lalu akhirnya salah-salah. Maka sebaiknya dihentikan, istirahat dulu. Kemudian nanti silakan dilanjut setelah kondisinya lebih segar ya, lebih fresh. Baik, demikian yang bisa kita bahas, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.